Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحديث الحادي والتسعون حديث yang ke-91 نعم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda al-kana yusalli, beliau berdiri salat dalam keadaan membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wali Abi Al-As Ibn Rabi' Ibn Abd Al-Shams فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. Kalau sujud diangkat, diletakkan. Kalau berdiri diangkat. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global. كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلْهِ وَسَلَّمْ عَلَىٰ جَانِبٍ كَبِيرٍ مِنَ الْعَطْفِ وَاللُّطْفِ والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى الصغار والكبار. Bahwa Rasulullah SAW memiliki sisi yang sangat besar dari sisi lembutnya, penyayangnya, pengasihnya. Beliau sangat menyayangi anak-anak kecil dan juga orang-orang besar. Al-aghniya wal-fuqara, apakah orang-orang kaya ataupun orang-orang miskin. Wala adalla ala akhlaqihi al-karimah min hamlihi ihda hafidatihi. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan akhlak beliau yang mulia daripada membawanya beliau salah satu cucunya. Wa huwa fi shalah, dalam keadaan beliau dalam salat. Haitsu yaj'aluha 'ala 'atiqihi, di mana beliau bawa cucunya itu di atas dua pundaknya ketika berdiri. Fa idza raka'a aw sajada wada'aha, kalau beliau ruku atau sujud diletakkan anaknya di bumi, di tanah. ففي هذا السماح الكريم, ففي هذا, di dalam perbuatan beliau ini ada السماح الكريم, تشريع وتسهيل لأمة المحمدية. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سماح maknanya toleran atau kemudahan. Syariat yang mudah untuk Nabi, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Qala awrada Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'wilat kathirah, beliau bawakan ta'wil-ta'wil yang banyak. Ba'idah, namun jauh, tentang hadis ini di dalam mensyarah kitab ini. Minha da'wa an-nasakh. Di antaranya yang dinukil oleh beliau adalah anggapan kalau hadis ini mansukh. Yang kedua, da'wa al-khususiyah, bahwa hadis ini khusus untuk Nabi. Yang ketiga, da'wa darurah, bahwa itu dalam keadaan darurat. Wa ghairi dhalik. Dan lain-lainnya dari ta'wilat beliau atau ta'wilat yang dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Mimma huwa afqata ta'wilan wa adhafa qilan. Dan lain-lain yang termasuk ta'wil yang sangat rapuh dan lemah. Ucapan yang lemah, adhafu qilan wa asqata ta'wilan. Semua itu untuk menghindar dari gerakan yang banyak. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW sholat dengan banyak gerakan? Mengangkatnya ke kepala, ketika sujud diletakkan dulu ke bawah, ketika bangun lagi diangkat lagi ke atas. Ada harakat kathira. Maka mulai membawakan takwil-takwil. Mungkin itu mansukh dengan hadis inna fi sholati la syughlun. Sesungguhnya sholat itu punya kesibukan, maka tinggalkan kesibukan lain. Wa da'wal khususiyah, bahwa itu khusus untuk Nabi, kalian tidak boleh menirunya. Ada yang menyatakan itu darurat. Kalau saja tidak karena darurat, tidak mungkin Nabi melakukan hal tersebut. Ila akhirihi. Mimma huwa asqata ta'wilan wa adha'afa qila. Dari ucapan-ucapan yang lemah dan ta'wil-ta'wil yang saqib, yang runtuh. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi rahimahullah, qad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'wil hadha al-hadith. Para ulama berselisih tentang ta'wil hadith ini, tafsir hadith ini. Waladhi ahwajuhum ila dhalik annahu amalun kathir. Yang membawa mereka berselisih menakwilkan hadith ini adalah amalun kathir, gerakan yang banyak. Bahkan beberapa ulama sudah memberikan kaidah, qa'ada qawaid, sudah qa'ada qa'idatan. Ma hiya? Ala al-amal fi shalah yanqasim ila qismain, amalun qalilun wa amalun kathir. Amal itu dibagi dua dalam salat, ada amalan banyak, ada amalan sedikit. Kalau amalan sedikit ma'fuun anhu fala ba'sa bihi, wa amma amalun kathir fala yajuzu wa yufsidu shalah ila akhirih. Akhirnya ketika mendapatkan hadis ini termasuk harakah kathirah atau amalun kathir. Bagaimana ini? Maka terjadilah ta'wil-ta'wil tadi yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Basam ba'idah, ta'wil yang jauh. Da'wal nasakh ba'id, da'wal khususiyah atau da'wal darurah ba'idah. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, tokoh besar dari madhab Syafi'i, ba'da an saqa hadhihi at-ta'wilat, setelah menukil ta'wil-ta'wil para ulama tadi, para fuqaha, beliau berkata, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ya, fa kullu dhalika da'awa batilatun mardudah. Kata Nawawi rahimahullah, itu adalah atau anggapan-anggapan yang batilah, yang mardudah. Anggapan batil yang tertolak. La dalila alaiha. Tidak ada dalilnya. Tabayyana lana hina idhin anna sahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun anna misla hadhihi al-harakah ja'izah fi kulli salah. Jelaslah bagi kita, kalau takwil-takwil tadi batil, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa itu anggapan dan takwil batil yang tertolak, maka jelaslah bagi kita, tabayyana lana, hina idin ketika itu, bahwa yang benar, yang dipegang oleh para muhaqqiqun, para ulama, para peneliti hadis, bahwa gerakan yang seperti itu boleh dalam setiap sholat. minal imami wal ma'mumi, apakah bagi imam atau bagi makmum ataupun munfarid ataupun yang salat sendirian. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'ala dhalik li bayanil jawaz, dan Nabi melakukan hal tersebut untuk menjelaskan kebolehannya. Nabi melakukan hal tersebut untuk menjelaskan jawaz bolehnya yang seperti itu, dan ini sebagai bukti samahatud din, sebagai bukti suhulah ad-din, bahwa agama ini mudah, jangan dipersulit. Kama kana yas'ad wa yanzil ala darajil mimbar, sebagaimana terjadi pula ketika Nabi naik dan turun mimbar. Ayuhal mutafaqihun, naik dan turun mimbar termasuk amalun qalil atau amalun kathir. Kalau faqih minal fuqaha itu yang benar-benar alim, benar-benar ulama. Tetapi kalau yang sok-sok fiqih dikatakan mutafaqih. Nah, tayyib, aqulu lakum su'alan yas'ad ilal mimbar wa yanzil minal mimbar kama fa'aluhu Rasulullah sallam, hal huwa amalun kathir atau amalun qalil? Nah, tentunya itu amalan yang banyak, gerakan yang banyak. Ternyata toh dilakukan oleh Nabi SAW, tidak merusak sholat. Kama kana yas'ad wa yanzil ala darajil mimbar liyuriyahum salatahu, ketika Nabi ingin memperlihatkan salatnya. Wa kama kana yaftahul bab li Aisyah wa huwa fi shalah, sebagaimana Nabi pernah membukakan pintu untuk Aisyah ketika salat. Dalam keadaan salat membukakan pintu kemudian lanjutkan salat. Ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Dari a'mal allati la tadkhul ala tukhillu fi shalah, dan lain-lainnya dari amalan-amalan yang tidak merusak salat. Wa yustafadu minha jawazu hadhil harakah al-yasirah lil hajah, maka diambil daripadanya bolehnya gerakan-gerakan yang yasirah lil hajah, kalau ada hajat, gerakan-gerakan yang seperti itu, dan itu dianggap yasirah, artinya ukurannya tidak baku, ukurannya tidak perlu dihitung. 3 gerakan, kalau lebih berarti banyak, kalau kurang berarti sedikit. Ada beberapa fuqaha yang mengajar seperti itu atau yang membawakan seperti itu. Jadi kalau kamu gatal, garuknya tidak boleh lebih dari 3 kali. 2, 3, op, selesai. Kalau kamu mau maju ke depan mengisi saf yang kosong, jangan langsung berjalan begitu. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti lagi. 1, 2 berhenti lagi. Supaya apa? Supaya jangan 3 sekaligus. Karena nanti jadi harokah kathirah. Ini barakallahu fikum istihsanat laisa fiha dalil. Istihsanat yang enggak ada dalilnya. Anggapan baik kalau begini banyak ini. Enggak ada. Kalau dihitung mengangkat anak sampai ke pundaknya, kemudian menurunkan kembali, kemudian menaikkan kembali, lebih dari 3. Lebih dari 6, bahkan lebih dari 9 gerakan. Toh tidak merusak salat. Selama apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam salatnya dari gerakan-gerakan selain gerakan salat, indal hajah, maka itu adalah perkara yang yasirah. Itu perkara yasirah. Alhamdulillah. Kalau lebih dari itu, maka baru dikatakan itu melampaui batas dan berlebihan. Baru terkena hadis inna fis salati lasyughulun. Maksudnya dalam salat itu ada kesibukan. Maka jangan sibukkan dengan yang lain selain salat. Enam. Qala ma yu'khad min al hadis, apa yang diambil dari hadis ini? jawazu misli hadhihi al-harakah fi salatil fariidhah wan nafilah. Faedah pertama, bolehnya gerakan yang seperti itu di dalam salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum atau salat sendiri? Walau bila daruratin ilaih atau ilaiha, walaupun tanpa ada darurat. Wa hadza qaulu muhaqqiqil ulama. Ini ucapan para muhaqqiq, para ahli peneliti hadis dari kalangan para imam-imam ahlus sunnah. Sebaliknya, gerakan yang abas la yajuz walau kana qalilan. Apa itu abas? Bighairi hajah, tanpa ada hajat. Salat main pulpen, lihat HP, taruh lagi. Bila hajah la yajuz walau qalilan, walaupun sedikit. Tetapi gerakan yang banyak indal hajah, kalau tidak sampai ya, lebih dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. Masih dianggap yasirah. Ya, kalau indal hajah. Walau bila darurah, walaupun tidak terpaksa. Walaupun tidak terpaksa. Seperti membawa anak, tidak terpaksa. Seperti naik ke mimbar dan turun dari mimbar, juga tidak darurah. Kembali pada kitab. Istafadna min hadzal hadits aidan jawazu mulamasah wa haml man tadhunnu najasatuhu. Bolehnya menyentuh atau membawa atau menggendong sesuatu yang diduga najis atau ghalabatu dhann, diduga kuat bahwa dia najis. Tagliban lil asl. Mengapa kok boleh? Karena tetap diutamakan al aslu. Hukum asalnya sesuatu bersih. Kecuali kalau ada bukti yang yakin kalau dia najis. Anak ini misalnya terlihat najisnya, ya gak boleh diangkat. Tetapi kalau secara umum saya mengangkat anak, bersih enggak itu? Bersih? Enggak ada apa-apa? Enggak ada bukti-bukti kalau dia najis? Tapi namanya anak kecil. Mungkin dia habis megang ini. Mungkin megang itu. Mungkin dia habis begini. Habis pipis sudah kering lagi. Mungkin. Kemungkinan itu ada. Dan besar. Karena dia anak kecil. Iya kan? Ada kemungkinannya. Dan ghalib. Tapi tetap kalau tidak ada yang yakin, tidak bisa membatalkan al-asl. Ini dengan istilah tagliban lil-asl. Tetap dimenangkan al-asl. Mahu al-asl? Huwa tahara. Al-asl tahara. Ala ghalabati dhan, walaupun dugaan kuat. Mengapa dugaan kuat? Karena dia anak kecil. Kalau kencing apa, gak bisa, gak bilang ngomong sama siapa-siapa. Sampai kering sendiri. Namanya anak kecil. Berarti ada kemungkinan, ada, bahkan ghalib. Tetapi tidak bisa mengalahkan yang yakin. Sampai datang keyakinan pula. Ini faedah kedua. Faedah ketiga, tawadu'an Nabi SAW. Wa lutfihi wa khulqihi wa rahmatih. Tawadu'nya Rasulullah SAW. Tidak sombong. Kelembutan beliau. Akhlaknya beliau. Kasih sayang beliau. Mengangkat cucunya ketika salat. Tidak malu, tidak gengsi, tidak sombong. Tidak. Ini beliau mencontohkan bagaimana kasih sayangnya kepada anak-anak. Dan bagaimana tawaduknya beliau. Faedah. Qism. Ba'dul ulama'a qassama ba'dul ulama'i al-harakah fis-salah. Para ulama membagi gerakan dalam salat. Maksudnya gerakan selain gerakan salat ya. Gerakan salat, gerakan pada salat bukan gerakan salat. Menjadi empat jenis. Hasba istiqra wa tatabbu' min nususi syara'. Sesuai dengan istiqra, penelitian, wa tatabbu', penelusuran dari semua dalil-dalil asy-syari'. Semua nusus asy-syari'. Dikumpulkan, dibahas, dibaca, ditelusuri, maka ternyata ada empat jenis gerakan-gerakan di dalam sholat. Pertama, gerakan yang yuhram. Al-qism al-awwal, ma yuhram wa yubtilu shalah, haram dan membatalkan sholat. Yaitu al-kathir al-mutawali li ghairi darurah wa li ghairi maslahatis shalah. Gerakan yang banyak bersambung bukan karena ada darurat, bukan karena ada maslahat salat. Gerakannya banyak, tidak karena darurat, tidak pula karena hajat bahkan, maka jelas merusak salat. Haram dan merusak salat. Al-qism tsani, jenis kedua. Yukrah fi salati wa la yubtiluha. Jenis kedua, jenis yang makruh walaupun tidak sampai membatalkan. Wa huwa al-yasir li ghairi hajah. Yang sedikit tetapi enggak ada perlunya, tanpa hajat. Mimma laisa li maslahatis shalah, bukan karena maslahatnya salat, bukan karena menyempurnakan salat, bukan karena hajah. Kal 'abathil yasir bisyabi awil badan, seperti orang yang melakukan hal-hal sia-sia tapi ringan pada pakaiannya atau pada badannya. Hah? Kebiasaan kalian itu ngapain? Ada hajah harus membunyikan jari-jari dulu, cetek-cetek baru ruku. Hada abad, sia-sia. Min ghairi hajah, wa hada yukrah. Li'annahu munafin lil khusyu'il matlub, karena itu bertentangan dengan kekhusyuan. Wala hajata tad'u ilai, dan enggak ada hajat yang mengundangnya. Enggak ada hajat yang menarik dia melakukannya, enggak ada. Ini jenis kedua. Berarti yang jenis pertama yang haram, jenis kedua yang makruh. Al-qism ats-tsalits, al-harakah al-mubahah. Wa hiya al-yasiratu lil hajah. Gerakan ketiga atau jenis ketiga adalah gerakan yang mubah, yaitu yang yasirah, ringan dan ada hajat memang. Wala'alla hadzal qism huwa ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu min hadhihi at-tiflah. Dan bisa jadi ini jenis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengangkat cucunya. Atau seperti naiknya beliau ke mimbar dan turunnya dari mimbar. Ini barakallahu fikum dianggap yasirah. Karena mereka tidak menghitung dengan satu atau dua atau tiga gerakan. Tapi melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu yang yasirah. Yang lebih dari itu, maka berarti sudah kathirah. Wa nuzuluhu minhu, naiknya ke mimbar dan turunnya dari mimbar. Hal salah, ketika salat. Al-fatuhu lilbab li'Aisyah, atau ketika membukakan pintu untuk Aisyah. Itu semua dianggap yasir. Karena pintunya terjangkau. Kalau engkau di tingkat dua, yang ngetuk pintu di tingkat pertama, kau turun dari tangga, tangganya ada 30 tingkatan. Berapa gerakan itu? Kesirah. Harus turun dulu ke tingkat bawah, kemudian membuka, ternyata gak ada kuncinya. Cari kunci dulu, kunci di lemari, naik lagi ke atas, ngambil ke lemari. Ada kesirah tun jiddan. Tayyib, tidak demikian. Tetapi membuka pintu, pintunya terjangkau dengan satu langkah atau dua langkah. Karena rumah Rasulullah SAW seperti kamar. Kecil. Rumah Rasulullah SAW, hujrah. Disebut dengan hujrah dalam Al-Quran. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat. Kamar-kamar. Sehingga pintunya dekat, tidak jauh. Kalaupun harus melangkah, tidak lebih dari satu atau dua langkah saja. Nah, kembali pada kita. Wa nahu dzalika dan lain-lainnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada tiga riwayat tersebut. Riwayat pertama, membawa cucunya di atas kepalanya. Riwayat kedua, menaiki mimbar dan turun daripadanya. Riwayat ketiga, membukakan pintu untuk Aisyah. Itu semua dilakukan libayanil jawaz, untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut. Maka yang sejenis dengan ini, gerakan-gerakan yang boleh, yang mubahah, ada hajah, dan yasirah, adalah ketika kamu melihat saf depan ada yang kosong. Kamu maju ke depan. Satu langkah. Atau dua langkah. Tidak lebih. Yani pada wakilnya tidak lebih. Enam. Bagaimana kalau engkau sholat di belakang seseorang karena masbuk, kemudian orang itu pergi, dan kamu untuk mencapai tembok terdepan masjid sebagai sutra, kamu harus berjalan sekian langkah, mungkin berapa belas langkah. Yataqaddam ala yataqaddam untuk mendekati sutra, untuk melaksanakan perintah Nabi, falyajnu ila sutra, mendekat pada sutra. Tidak. Terhalang dengan inna fi salati tasyughulun. Enam. Qala, dikatakan yang keempat, al-harakatul masyru'ah. Ada harakah yang disyariatkan. Al-harakah al-masyru'ah wa hiya allati yata'allaq biha maslahatus shalah. Berarti yang tadi masuknya keempat ini. Yang menutup saf atau menutup kekosongan pada saf depan. Apa harakah yang masyru'ah? Bukan hanya mubah tetapi masyru'. Wa hiya allati yata'allaq biha maslahatus shalah, yang berkait dengan maslahatus shalah. Seperti taqaddum li makanil fadil, seperti maju ke tempat yang lebih utama, ke saf terdepan. Atau ad-dunu li saddi khalalis saf au sufuf, atau maju untuk menutup celah yang ada pada saf. Bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri karena ada luang yang disuruh untuk merapatkan. Maka ini semua masyru', bukan hanya boleh. Apakah boleh sholat kok melangkah ke depan atau bergeser ke samping? Bukan boleh. Ah, kan gak boleh kan? Bukan boleh. Disuruh. Masyru'. Malah diperintahkan, bukan hanya boleh, tapi masyru'. Aw takunul harakah li fi'li mahmudin li fi'lin mahmudin ma'murin bihi. Atau harakah, gerakan untuk sesuatu yang terpuji, yang ma'murun bihi, yang disuruh. Kataqaddumul musallin wa ta'akhurihim, seperti majunya orang yang salat atau mundurnya orang yang salat. Fi salatul khauf misalnya. Kadang maju, kadang mundur, berpindah-pindah. Banyak gerakan itu. Masih ingat salat khauf? Yang di belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang. Itu kan berapa gerakan. Atau ka'infadi halakah, atau ingin menyelamatkan orang yang celaka. Ini walaupun bukan kesempurnaan salat, tetapi dia disyariatkan. Kamu bersolat, di sebelahmu ada kolam hias, anakmu kecemplung, masa dibiarkan? Menyelamatkan, tidak mengapa, angkat, selamatkan, dan kamu lanjutkan, tidak rusak solatnya. Baik. Maka yang ini masyru' karena menyempurnakan salat, yang ini masyru' karena diperintahkan walaupun bukan berkait dengan salat. Taib, bagaimana mematikan dering HP? Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba bunyi lagu Tenda Biru. Dulu Ramadan, sholat terawih. Berbunyi sampai selesai. Nggak ada yang matiin. Mengapa? Sebagian orang mengira kalau saya ambil HP-nya, saya matiin, rusak sholat saya. Itu keliru besar. Kamu mengganggu satu masjid dengan kebodohanmu. Pertama, kebodohanmu, kenapa pakai dering HP dengan musik? Kebodohan kedua, kenapa engkau tidak matikan sebelum sholat? Kebodohan ketiga, kamu tuh boleh mematikan. Bahkan masyru', disyariatkan, karena itu untuk kesempurnaan sholat. Wah, lupa saya matikan. Matikan. Itu gerakan yasirah. Gerakan yang yasirah, hanya perjalanan tanganmu ke kantongmu. Bahkan kalau taruh di tas pun kamu boleh mengambil. Kemudian mematikannya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau sampai ruku atau sujud, sebagian ulama mengatakan bahwa itu akan merusak. Karena menambah satu ruku atau menambah satu sujud. Kalau begini saja tidak mengapa. Mematikan. Selesai. Qala, dikatakan yang pertama adalah yuhram, haram. Yang kedua yukrah. Yang ketiga mubah. Yang keempat masyru'ah. Ini aqsam al-arba'ah, empat jenis gerakan-gerakan di dalam salat. Al-hadith tsani wa tis'un. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. Seimbanglah dalam sujud dan jangan dihamparkan lengan-lengan kalian seperti seekor anjing yang menghamparkan kaki-kakinya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global, amalan Nabi SAW bil-i'tidali fi sujud. Nabi memerintahkan untuk seimbang dalam sujud. Wa dhalika bi an yakuna al-musalli ala hay'atin hasanah fi sujud, yaitu agar seorang yang salat di dalam keadaan yang bagus, dalam bentuk yang bagus, tidak terlalu menjulur ke depan, tidak terlalu mendekat ke dalam. Jauhkan antara daging dengan daging. Walaupun riwayatnya tidak demikian, bukan daging dengan daging, tetapi riwayatnya adalah jauhkan perutmu dari pahamu dan jauhkan betismu dari pahamu. Ainu khala. Kalau begini, ini berdekatan. Ini berdekatan, ini berdekatan. Kalau begini, ini terlalu jauh, ini terlalu jauh. Ini berlebihan terlalu jauh, ini berlebihan terlalu dekat. Maka yang benar adalah tegak begitu. Hadza huwa sahih. Ini menjulur kepanjangan. Ke depan sampai hampir mau tidur. Pertama capek kamu. Kedua enggak sunnah. Ngapain capek-capek enggak sunnah? Berat loh kayak gini. Beberapa syabab, anak-anak muda melakukan hal seperti ini karena kesalahan mereka membaca. Mereka membaca hadis yang bahwa sutra itu diletakkan 3 dirah di depan. Ketika diletakkan sutra 3 dirah, dia sujud. Begitu. Panjang sekali. Padahal riwayat 3 dirah ini bukan tempat sujud. Bukan tempat sujud. Bahkan kalau buka kitab yang kamu baca itu judulnya dulu, judulnya akan jelas. Maudi'us sutra. Tempat sutra. Bukan tempat sujud. Adapun tempat sujud dengan tempat sutroh, ada bainahuma mamarrusyah. Antara tempat sujud dengan sutroh, ada sekedar kambing bisa lewat ukurannya ya. Ukurannya mamarrusyah. Sehingga kurang sedikit dari itu. Baik. Kalau pas kamu ukur 3 dirham kamu sujud, akan terjadi yang seperti ini. Dan itu pernah terjadi di zaman kita masih muda dulu. Hingga kami mendapatkan nasihat dari mereka-mereka yang berilmu, bahwa itu bukan tempat sujud, tempat sutroh. Adapun tempat sujudnya kurang sedikit. Karena ada jarak. Di mana tempat sutroh dari tempat sujud? Jaraknya mamarrusyah. Kurang lebih seperti tempat lewatnya seekor kambing. Qala, dikatakan, wadhalika bi an yakuna al-musalli ala hay'atin hasanah haitsu yaj'al kaffayhi 'ala al-ardi. Pertama, letakkan telapak tangannya di bumi. Wa yarfa' dhira'aihi, dan angkat kedua lengannya. Ini namanya kaf, yang ini namanya dhira'. Kafnya ke bumi, dhira'nya diangkat. Ini lengan ini dhira'. Wa yujafihima an jambaihi, dan jauhkan dari dua pinggangnya. Buka. Jangan ke sini, tapi dibuka. Buka ketiaknya. Baik. Lianna hadhil hal, karena keadaan ini, unwanun nasya, tanda semangatnya engkau dalam salat. Sebaliknya, kalau tidak seperti itu, akan terlihat malas dalam salat. Warraghbah al-matlubina fi shalah, dan juga terlihat tanda kalau engkau ingin salat dan memang senang salat. Wali anna hadhihi al-hay'a al-hasanah tumakkin a'dha' as-sujud. Demikian pula bentuk itu, bentuk tersebut akan memungkinkan anggota sujud semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Min al-akhdhi bi hadhiha min al-ibadah. Masing-masing anggota sujud mengambil bagiannya dari ibadah. Tangannya beribadah, kakinya beribadah, lengannya beribadah, semuanya beribadah. Wa naha an bastid dira'aini fi sujud. Dan melarang untuk menghamparkan dua lengannya ketika sujud. Jadi tempelkan ke bumi. Jangan. Li'annahu dalilul kasal wal malal, karena itu tanda kemalasan, kebosanan. Wa fihi tashbih afdal halatil ibadah biha li akhasil hayawanat, dan perbuatan itu menyamakan antara ibadah yang seafdal-afdal ibadah dengan sejelek-jelek hewan, yaitu anjing. Wa aqdaruha, bahkan yang paling kotornya. Wahuwa tashabbuhun bima la yaliq, dan itu adalah penyerupaan yang tidak layak. Kamu sholat kok kayak anjing begitu, jelek sekali. Ini sholat yang mulia. Maka jangan kamu letakkan lenganmu ke bumi, tapi angkat. Baik. Demikian pula, jauhkan antara betis dengan paha, dan antara paha dengan perutnya, tetapi jangan berlebihan. Jadikan pahamu tegak, lurus. Itu akan datang dalam riwayat lain, insyaallah. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith? Masyru'iyatul i'tidal fi sujud ala al-hay'atil masyru'ah. Pertama, disyariatkannya i'tidal sujud, disyariatkannya untuk seimbang dalam sujud dengan bentuk yang disyariatkan. Kedua, nahyu an basti dira'ain. Larangan untuk menghamparkan dua lengannya dalam sujud. Dua lengan itu dari pergelangan sampai siku. Itu yang disebut dira'. Li'annahu dalilul kasal, karena itu adalah tanda kemalasan. Dan itu adalah penyerupaan dengan cara atau cara duduknya anjing. Fa inna tashbih bil asya'il khasisah yad'u ila tarkihi fis shalah. Karena penyerupaan dengan sesuatu yang jelek itu menjadikan kita menjauh dan menghindar. Maka ucapan Nabi jangan seperti anjing artinya jangan kita melakukan hal tersebut. Yang ketiga, yu'khad minhu aydan, diambil juga faedah karahat musyabahatil hayawanat. Tidak bolehnya menyerupai hewan. Khususan fi hali ada'il ibadat. Khususnya ketika sedang ibadah. Jangan menyerupai hewan. Jangan yanqur kanakri dik. Jangan imbasat kambisatil kalb. Jangan, apa lagi? Turun seperti turunnya unta. Apa lagi? Binatang semua. Faedah jadilah. Waradal amr minasyari bimukhalafatil hayawanil khasisah wasyirifah fi hayatul salah. Diriwayatkan perintah dari syariat untuk menyelisihi bentuknya hewan-hewan yang jelek ataupun yang mulia dalam bentuk-bentuk salat. Fahiya fanaha anil tifatin kaltifatit ta'alab. Dilarang menengok seperti menengoknya ta'alab, serigala. Waftirash kaftirashis sabu'. Jangan iftirash seperti iftirashnya sabu', binatang buas. Jangan ik'a ka'ik'a'il kalab. Jangan pula nakr ka nakril ghurab wa isyarah bil aidi ka adna bil khayli. Isyarat dengan tangan seperti ekor keledai atau kuda. Asyumus. Wa buruk ka burukil jamal. Dan jangan turun seperti turunnya unta. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Mimma naha anhu syari', dari apa yang dilarang oleh syariat, dari penyerupaan terhadap binatang-binatang. Li'anna shalah munajatun lillah, karena salat itu bermunajat pada Allah SWT, maka jangan bentuknya seperti bentuk binatang. Fayan bagi antakuna ala ahsani hay'ah, hendaklah pada keadaan yang paling bagusnya. Wa afdala sifah, dan pada sifat yang paling baiknya.